saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Pembagian sumpah. Jadi ini ada pembahasan fikihnya. Jadi sumpah ada dari sisi akidah, harus pakai nama Allah. Kalau pakai nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, syirik. Dari segi fikih, ada tiga macam sumpah. Yang pertama disebut dengan sumpah lagu, yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Jadi kebiasaan orang-orang Arab dalam pembicaraan mereka, sebentar-sebentar sumpah. Wallah, demi Allah, tallah, billah. Lalu mereka nyampaikan pernyataan mereka. Dalam hal ini, ya, kalaupun misalnya gak sesuai dengan keadaan, ya, pernyataannya itu tidak dikenakan kafarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, la yu'akhidukumullahu billawi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kamu ya dalam sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ya, tapi Allah menghukum dalam sumpah yang disengaja oleh hatimu. Ini disebut dengan yaminul lagu. Selanjutnya yaminul gomus, al yaminul gomus, sumpah palsu. Disebut dengan gomus karena keadaannya membuat orang yang bersumpah diceburkan ke dalam neraka. Ya, biasanya sumpah ini untuk mengambil hak orang lain, dia bersumpah atau menipu orang lain. Demi Allah, ya, saya membeli barang ini ya seharga misalnya 10 juta, tapi buat kamu saya jual misalnya cukup 5 juta saja. Ya. Nah, ini yamin gomus. Yang ketiga, al-yaminul mun'akidah. Sumpah yang disengaja. Ya, ini yang betul-betul maksudnya adalah bersumpah. Ya. Nah, ini baru yang ada kafaratnya. Kafaratnya seperti yang tertera di atas, ya, dalilnya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين أو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah sama sekali tidak menghukum kamu dalam sumpah yang tidak disengaja, akan tapi dia menghukummu dalam sumpah yang disengaja. Kafaratnya kalau kita membatalkan karena ada keperluan, ada hal yang lebih baik ya daripada yang kita bersumpah untuk hal itu, adalah dengan memberi makan 10 orang miskin. Ya, sesuai makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Atau kalau enggak ada, memberikan 10 pakaian kepada mereka, kepada 10 orang miskin. Ya, pakaian yang menutup aurat. Atau kalau enggak, memerdekakan seorang budak. Siapa yang tidak mampu melakukan hal itu, berpuasa 3 hari. Itulah kafarat ya terhadap sumpahmu. Kalau kalian bersumpah, maka jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau bersumpah ada istitsna pengecualian? Ya, demi Allah, ya, tapi dia mengatakan insya Allah. Ya, dalam hal ini, ketika sumpah ditambahkan dengan insya Allah, maka tidak kena kafarat. Inilah faedah dari insya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa wastathna insya'a roja'a wa insya'a taraka ghairu hanid. Siapa yang bersumpah dan mengecualikan dengan mengucapkan insya Allah, maka Kalau dia mau, ya silakan, boleh mencabut sumpahnya itu atau meninggalkannya tanpa perlu, tanpa dianggap sebagai orang yang membatalkan sumpah, sehingga dia enggak kena kafarat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz lain, man halafa faqala insyaallah lam yahnath. Siapa yang bersumpah dan dalam sumpahnya mengucapkan insyaallah, maka dia tidak dianggap melanggar. Baik. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.